الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Miyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Masih melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum an-nafaqat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan 4 jenis nafkah yang wajib. Yang pertama, menafkahi diri sendiri. Yang kedua, menafkahi anak, keturunan, al-furu'. Yang ketiga, menafkahi al-usul, orang tua. Dan yang keempat, menafkahi istri. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu thaniyah, permasalahan yang kedua, nafaqatu al-mamalik wal-baha'im, memberi nafkah kepada al-mamalik. Al-mamalik jama' dari al-mamluk, dan yang dimaksud al-mamluk yaitu hamba sahaya, budak yang dimiliki oleh seorang. Adapun yang dimaksud al-baha'im, al-baha'im jama' dari bahimah, jama' dari al-bahimah. Dan yang dimaksud al-baha'im adalah hewan-hewan atau binatang yang melata di muka bumi. Dan disebut al-baha'im atau al-bahima itu bahimah dari kata al-buhum. Dan al-buhum adalah ungkapan dari sesuatu yang ketika seorang tidak mampu untuk mengungkapkan sesuatu, maka disebut hewan-hewan tersebut dengan nama al-bahima, disebabkan karena dia tidak mampu mengungkapkan dengan lisan apa yang hendak dia inginkan. Ketika dia hendak makan, dia tidak bisa bilang makan yang difahami oleh manusia. Ketika hendak minum, juga dia tidak bisa mengungkapkan. Sehingga dari sisi ini dia disebut al-bahimah. Tentu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebagian manusia ada yang diberi kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla kemampuan untuk memahami bahasa hewan. Seperti Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ullimna mantiqat tayr." Kami telah diberi ilmu kemampuan untuk memahami bahasa burung. Adapun juga disebutkan bahimatul an'am. Beda antara al-bahimah dengan bahimatu al-an'am. Adapun jika disandalkan bahimah kepada al-an'am, maka yang dimaksud adalah 4 pasang hewan. 4 pasang hewan yang disebutkan Allah tabaraka wa ta'ala dalam firman-Nya, tamaniyat azwaj, min al-dha'n 2 wa min al-ma'z 2. Kemudian Allah Azza wa Jal melanjutkan, wa min al-ibli 2 wa min al-baqar 2. dari kambing, dari jenis domba, al-dha'an, atau dari jenis kambing biasa, al-ma'iz, sepasang. Demikian pula dari unta, sepasang, dan dari sapi, sepasang dengan berbagai macam jenisnya. Maka empat pasang jenis hewan ini yang disebut bahimatu al-an'am. Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Nah, di sini al-muallif rahimahullah taala akan menjelaskan tentang hukum memberi nafkah kepada dua jenis makhluk. Yang pertama dari hamba sahaya dan yang kedua dari jenis hewan. Awalan nafaqatu al-mamalik. Nafkah yang diberikan kepada hamba sahaya. Yang pertama, hukmun nafaqati 'alal mamalik. Hukum memberi nafkah. Hukum menafkahi, memenuhi kebutuhan para hamba sahaya. Yajibu 'ala sayyidi nafaqatu mamlukihi min qutin wa kiswatin wa sakanin bil ma'ruf. Wajib bagi seorang tuan, tuan yang memiliki hamba sahaya, untuk menafkahi budaknya, menafkahi hamba sahayanya dari sisi kebutuhan pokoknya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf yang biasa diberikan kepada mereka. Diqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, qad 'alimna ma faradna 'alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka, yaitu terhadap istri-istri mereka dan juga kepada budak-budak yang mereka miliki, hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Bagi seorang hamba sahaya, dia berhak mendapatkan makanannya, demikian pula pakaiannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka dalil-dalil ini menunjukkan bahwa wajib bagi seorang tuan untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagaimana hamba sahaya yang diperintahkan untuk taat kepada majikannya, kepada tuannya, maka demikian pula hendaknya seorang sayyid, seorang pemilik hamba sahaya, untuk senantiasa berbuat baik kepada mereka, tidak menzalimi mereka, dan tidak membebani mereka dengan hal-hal yang mereka tidak mampu melakukannya. Wa yajibu ar-rifqu bihim wa 'adamu tahmilihim fawqa taqatihim. Dan wajib berlemah lembut kepada mereka, bukan disebabkan karena mereka dianggap sebagai hamba sahaya yang dia pada hakikatnya berstatus seperti barang yang dimiliki oleh seseorang, lalu kemudian kita semena-mena berbuat zalim kepadanya, tidak memberikan hak-haknya. Dan tidak diperbolehkan memberikan beban kepada mereka di atas kemampuannya. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, wa la tukallifuhum ma yaghlibuhum. Jangan kalian membebani mereka dengan sesuatu yang mengalahkan mereka, membuat mereka lemah, tidak mampu melakukannya. Fa in kallaftumuhum fa a'inuhum. Apabila kalian membebani mereka dengan satu beban yang berat, bantu, tolong mereka. Jangan memerintahkan pada mereka untuk melakukan satu beban yang mereka tidak mampu melakukannya, lalu kalian tidak memberikan bantuan dan pertolongan kepadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua dari pembahasan al-mamalik, tazwijul mamluki wa inkahuh. tentang masalah menikahkan hamba sahaya. Menikahkan hamba sahaya dengan yang lainnya, dengan wanita yang lainnya. In talaba ar-raqiqu nikahan zawwajahu sayyiduhu. Apabila seorang hamba sahaya meminta kepada tuannya menikah, maka hendaknya tuannya menikahkan budaknya tersebut. Menikahkan hamba sahayanya tersebut. Liqaulihi ta'ala, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kalian dan orang-orang yang saleh dari hamba-hamba sahaya lelaki atau wanita di antara kalian. Nikahkan. Nikahkan mereka apabila mereka minta untuk menikah dengan yang lainnya. Wa li'annahu yukhsha wuqu'uhu fil fahishah idza taraka ifafa. Dan dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam perbuatan zina, perbuatan fahishah, apabila dibiarkan, tidak dijaga, tidak dipelihara kehormatannya dengan cara menikahkannya. Tuannya menolak. Jangan. Padahal dia memerlukan, dia juga manusia. Dia juga manusia. Sehingga dia pun berhak untuk mendapatkan itu untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Ini kaitannya dengan budak lelaki, hamba sahaya lelaki. Jika dia ingin menikah, maka hendaknya tuannya menikahkannya dengan wanita budak yang lain. Wa idza talabatil amatu nikahan. Gimana kalau seorang budak wanita, hamba sahaya wanita, ingin menikah? Apabila hamba sahaya wanita ingin menikah, khayyaraha sayyiduha, maka diberi pilihan oleh tuannya. Yang pertama, baina wati'iha, apakah dia yang berhubungan dengannya? Karena seorang lelaki diperbolehkan berhubungan dengan istrinya dan juga dengan hamba sahaya wanita, diperbolehkan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumi. Diperbolehkan terhadap istri, terhadap hamba sahaya wanita, hal tersebut bukanlah hal yang tercela untuk dilakukan oleh kaum mukminin. Maka apabila dia memiliki seorang budak wanita yang menginginkan untuk menikah, maka pilihan pertama dia berkumpul dengan tuannya. Yang kedua, au tazwijiha, atau menikahkannya, dinikahkan dengan hamba sahaya laki yang lain, dan tuannya tidak diperbolehkan mendatanginya apabila telah ia nikahkan dengan lelaki yang lain. Au bai'iha, atau menjualnya. Menjualnya kepada yang lain, mungkin ada orang-orang yang merdeka yang lainnya yang hendak membelinya, lalu kemudian berhubungan dengannya. Izalatan lidharari anha. Ini semua bertujuan untuk menghilangkan kemudaratan akibat syahwat yang bergejolak pada hamba sahaya wanita tersebut. Ini kaitannya dengan perbudakan. Tsanian, yang kedua, nafaqatul bahaim, memberi nafkah kepada hewan peliharaan. Al-bahaim yakni hewan-hewan, yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang memelihara hewan. Ketika seorang memelihara seekor hewan, maka wajib baginya menafkahi hewan tersebut. Yajibu ala man malaka bahimatan it'amaha. Yajibu ala man malaka bahimatan it'amuha wa saqyuha wal qiyamu bi syu'uniha wa ri'ayatuha. Wajib bagi seorang yang memiliki hewan, hewan apa saja yang dia miliki, untuk memberi makan kepadanya, memberi minum, dan menegakkan hal-hal yang berkaitan dengan keperluannya dan memeliharanya, menjaganya agar hewan-hewan tersebut tidak terkena sesuatu yang memudaratkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi wasallam, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin rabatatha fala hiya at'amatha wala hiya arsalatha ta'kulu min khishashil ard hatta matat hazlan. Ada seorang wanita masuk ke dalam neraka akibat seekor kucing. Dia mengikatnya, dalam riwayat yang lain dia mengurungnya, lalu dia tidak memberikan makan kepadanya dan tidak pula dia melepaskannya untuk memakan serangga-serangga yang ada di muka bumi. Dia biarkan, dia lepas agar kucing itu bisa mencari makan sendiri. Tapi dia ikat atau dia penjarakan dalam keadaan dia tidak memberikan hak berupa makanan dan kebutuhannya. Hatta matat hazlan, sehingga dia mati dalam keadaan kurus, dalam keadaan kelaparan. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka ini menunjukkan bahwa menahan hewan, membiarkan hewan tanpa memberi makan padahal dia mengurungnya atau dia mengikatnya, lalu dia biarkan sampai kemudian hewan tersebut mati, termasuk di antara dosa besar. Para ulama membagi hewan yang dipelihara oleh seorang itu menjadi tiga bagian. Ada hewan yang dimakan. Seperti seorang melihara kuda, memelihara sapi, melihara unta, melihara kambing dan yang semisalnya. Maka seorang yang memelihara hewan-hewan yang dimakan ini, kewajiban dia adalah menafkahinya, memberi makan yang layak kepada hewan tersebut, makanan, minuman, dan apa yang dia butuhkan pemeliharaan. Atau dia menyembelihnya, atau dia menjualnya kepada orang lain, atau menghibahkannya kepada orang lain. Adapun ketika dia memelihara lalu dia tidak memberi makan, dia juga tidak mau menyembelihnya, dia juga tidak ingin menjualnya, tapi dia tidak mengurusnya, maka wajib bagi, kalau dalam hal ini penguasa dan yang menangani hal tersebut, untuk memaksanya, memaksa dia, apakah dipaksa untuk disembelih atau dipaksa untuk dijual kepada orang lain, sampai kemudian hewan tersebut dipelihara dengan cara yang baik. Jenis yang kedua, hewan yang terhormat, dalam artian hewan yang dipelihara, yang tidak boleh dibunuh, ya, dan termasuk hewan yang tidak boleh dimakan, konsumsi. Nah, seperti kucing, ya, seperti kucing. Demikian pula al-himar, al-ahli, keledai. Maka apabila seorang memeliharanya, maka wajib baginya untuk memberi makan kepadanya. Wajib baginya untuk memberi makan, minum, menjaganya. Kalau dia tidak melakukannya, maka dia menjualnya kepada orang lain. Dan hadis yang kita sebutkan ini kaitannya dengan seekor kucing, hewan yang tidak boleh dibunuh, tidak boleh dimakan, ya, sehingga kalau dia pelihara dia wajib untuk memberi nafkah kepadanya atau dia menjualnya kepada yang lainnya. Yang ketiga, hewan yang tidak ada kehormatan padanya, dalam artian tidak dimuliakan, ya, dan bahkan termasuk hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh. Ya. Misalnya seorang seorang memelihara tikus misalnya, seorang pelihara tikus. Nah, maka yang seperti ini ya dibunuh saja diperbolehkan, dibunuh saja diperbolehkan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khamsun min al fawasiq yuqtalna fil hil wal haram. Ada lima jenis hewan yang fasik yang boleh dibunuh di tanah halal dan tanah haram. Termasuk di antaranya tikus, kemudian ular, kemudian kalajengking, kemudian ya hewan-hewan yang memang tidak memiliki hurmah, ya, tidak diperjualbelikan, dan bahkan membunuhnya pun hal yang diperbolehkan. Fadalla dzalika ala wujubin nafaqah ala al-hayawan al-mamluk. Maka hadis ini menunjukkan wajibnya memberi nafkah, memberi kebutuhan yang layak kepada hewan yang dimiliki oleh seorang. Karena dukhul al-mar'ah an-nara kana bisabab tarkil infaq 'ala al-hirrah. Sebab masuknya seorang wanita ke dalam neraka disebabkan karena dia meninggalkan untuk memberi makan kepada seekor kucing. Kucing tidak dikonsumsi, tidak dimakan. Sehingga ketika dia memelihara, maka dia harus memberi makan kepadanya. Kalau dia penjarakan atau dia mengikatnya, dia harus memberi makan. Atau dia melepaskannya, dia cari makan sendiri. Wa mithluha baqi al-hayawanat al-mamlukah. Dan seperti ini pula dalam menyikapi hewan-hewan peliharaan yang lainnya. Fa in ajaza malikul bahimati 'anil infaqi 'alayha ujbira 'ala bai'iha aw ta'jiriha aw dhabhiha in kanat mimma yu'kal. Apabila pemilik hewan itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hewan tersebut, maka dipaksa dia untuk menjualnya. Yani yang memaksa tentu dari pihak penguasa, dipaksa untuk menjualnya atau untuk menyewakannya kepada yang lain biar diurus oleh yang lain, atau dia menyembelihnya apabila termasuk hewan yang boleh dimakan. Di anna baqa'aha fi mulkihi ma'a adamil infaqi 'alayha dhulmun wa dhulmu tajibu izalatuh. Karena membiarkan hewan tersebut dalam pemeliharaannya dalam keadaan dia tidak memberikan nafkah yang layak kepadanya merupakan perbuatan kezaliman, dan kezaliman harus dihilangkan. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah kaitannya dengan hukum-hukum seputar nafaqat. Dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita memasuki kitab al-jinayat. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.